Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min 'Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masuk pada pembahasan tentang al-ijtihad. Tafadhal, iqra' ya Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-ijtihadu ta'rifuhu. Al-ijtihadu lughatan badlul juhdi li-idraki amrin syakin. Wastilahan badlul juhdi li-idraki hukmin syar'iyyin. Wal-mujtahidu man badala juhdahu lidhalika. Syurutul ijtihadi. Lil ijtihadi syurutun. Minha al-ula ayya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Al-thaniya ayya'rifa ma yata'allaku bisihatil hadithi wa do'fihi kama'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dhalika. Al-thalitha ayya'rifa an-nasikha wal-mansukha wa mawaki al-ijma'i hatta la yahkuma bimansukhin aw mukhalifin lil-ijma' al-rabi'ah ayya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min tahsisin aw takyidin aw nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalika al-khamisah ayya'rifa minal lughati wa usulil fikhi ma yata'allaku bidalalatil alfadhi kal'ami wal khasi wal mutlaki wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wa nahwi dhalika liyahkuma bima taktadihi tilkad dalalatu. As-sadisah ayyakuna indahu kudrotun yatamakkanu biha min istimbatil ahkami min adillatiha. Walijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi ma yalzamul mujtahida. Yalzamul mujtahida ayyabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima dhahara lahu fa in asaba falahu ajrani. Ajrun ala jitihadihi wa ajrun ala isobatil haqqi. Lianna fi isobatil haqqi izharan lahu wa amalan bihi. Wa in akhto'a falahu ajrun wahidun. Wal khoto'u maghfurun lahu. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallama idha hakamal hakimu fajtahada thumma asoba falahu ajroni. Wa idha hakama fajtahada thumma akhto'a falahu ajrun. Wa illam yadhhar lahul hukmu wajaba alaihi at-tawakufu wajaza taklidu hina idzin lid-dharurati. Ini pembahasan ijtihad yang disampaikan di kitab ini. Pertama, dari sisi definisi, ijtihad itu menurut lughah, menurut bahasa, dia masdar, kata dasar dari fi'il ijtahada, yajtahidu ijtihadan. Maknanya badzul juhd, mengerahkan kesungguhan. Untuk apa? Li'idraki amrin syaq, untuk menangkap perkara yang berat, yang sulit. Seperti misalkan kita ingin memetik buah kelapa di pohonnya, itu tidak mudah ya. Maka kalau kita mengerahkan kemampuan kita untuk bisa mendapatkan buah kelapa tadi dengan cara misalkan apa, manjat ya,